Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati. Tapi Nabi ngendikan suci yo. Suci. Lah itu disebut annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan mulane ki aja ngaji fikih tok, kudu setengah apal Bukhari nek dadi ulama. Ben roh nak utekem iku kadang beda karo uteke Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono lho maksude. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya, logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Memang utekem wis kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini tak contohno. Mesti kowe iku keliru. Umpama bener mergo tak ulang asline kowe keliru. Ya misale contohne ngene, kula niku melarat. Melarat terus ketika proses melarat itu ditulung Mustofa Ruhin pokoke ditulung terus. Nanti aku sugih. Barang aku sugih, aku nak di duwe itu tak kena mas abu. Ya saya ngerti duwe tak kena mas abu. Lah terus Ruhin Mbak Mustofa ini kena pembisik-pembisik. Wah, Gus Mbak itu anti sejarah, anti masa lalu. Melaratnya Mbak kita-kita kok. Barang mapan, ini abu. Mana mapan terus gue wayo barang malah cangkemnya dok didi. Merkono kiai itu disit salami tembelak terus barang wayo sinyalim tembelak leren. Alasannya wong. Ini nyata ya, ora fitnah, nyata ya. Perkara ini salam template, wah semar ya. Memang saya tinggal di pondok atau apa, jubli tinggal. Wah ya, kini saya nyalami template, rawa ya, kono. Ini langsung dintin. Kejogeman, kono, biar aku kualat. Tapi ada kiai sing nasibnya, kono. Ya, kiai sing latihan, sing papan atas, ya, seorang. Nah, Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi, Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes, logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah lebih diwong nomor gue sing konco kerja konco boleh no duit. Tapi Nabi tidak nak ngamal nih mas Abu. Sing loro itu barno. Wow itu sahabat gak kuat akhirnya protes. Singkat cerita itu yang masyhur itu tare. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumat so orang Ansor. Wow dibiayai sak sahabat sak muhajirin dibiayai KBB orang Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-melarat sing utawa ora melarat tapi jaluk kekno. Akhirnya orang-orang Ansor kan yang tentu yang enggak dewasa itu komplain. Kalau melarat sama kita anak sugih ning keluargane. Karena orang Mekah itu keluargane Nabi. Nabi dengar itu masyhur. Nabi dengar itu dan Nabi enggak tersinggung. Terus orang Ansor dikumpulkan semua masyhur. Ternyata logika nubuah gini, wong Ansor ora biasa ngamal mbek Nabi. Ngamal itu mesti diganjar, ngamal, memberi, menolong. Ulang lagi, jenenge ngamal lah berarti memberi, menolong, mengamal. Keren gak? Keren, heroik. Pangkat sing wis heroik memberi iki terusno wae co nganti mati. Lah nek kowe njaluk tak kei, berarti kowe zaman ngamal njuk imbalan. Berarti pangkatmu ini heroik, saiki murahan, heroik, saiki arep-arep. Iku nubuah, wis ora ngarep wong dutek ngono agak Nabi. Akhirnya lho iki lho bar heroik kok turun pangkat. Tomak ngatok. Isin gak cara wong ndek selera. Lho wong sing ndek selera waras, biasa nulung Nabi, kemudian pas Nabi wis fathu, wis keren, wis sugih kepingine njaluk Nabi. Isin gak? Puluhan tahun dadi pahlawan, pas Nabi sepuh, kowe ngem Nabi gak ilah, disik kan tau tak kei. Isin gak? Wong maras lah maksudnya ini, Bakas. Lah Nabi gak kepengen, wong Ansor sing wis keren ngono iku dipangkat jalo. Wong sok ngekei kok, guri-guri dipangkat jalo. Nuangis wong Ansor, nuangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuah. Wis sajongke sing biasa ngekei, biasa malah terus noe nganti mati. Kowe apa ora isin imanem sing wis seneng Nabi saiki. Aku jadi Nabi buk jalui, berarti buk konversi jadi materi. Kok raisin, mau sih buk kayak anak aku itu, kue golek ridane Allah be Rasul. Toh ya rata gue kepentingan pribadi, gue kayak masjid Nabawi, masjid Kubah macam-macam. Kok terus saiki aku sugih buk jaluk meneh. Padahal sugihku kok Allah. Kon gedek no Islam, nah gue gedek no Islam, tak kan no Mekah-Mekah itu benda gelem Islam toh Islam yang mu'alaf itu jadi ape? Manis. Radina billahi robba wa bil islami dina bi muhammadin nabiya wa rasulah radina kismatan terus masyur pun nabi kula ridho pun jangan atur piye mawon kula ridho ya, tapi wong saiki kan pikirannya LSM kabeh ngerasa akrab ra dijak lunga tersinggung misalnya aku akrab mbek Ruhin Ruhin melarat sarapan tak kei duit tak kei misalnya mbok dina aku

Saya kira wong do biasa sujud tapi ngeluh tak riwangi ngene jujur rezeki ku angel kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, somben nak ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang enggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud bolak-balik, traweh tok sujude ping pira? Ping 40, masa biyanter ngono. Ono ping 40 ono luweh. Kan traweh iku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujude pira? Pindho ya. 40. Iya. 60 tapi ratu maknina war-war-war-war. Bingung ngono. Kula nak traweh nang makmum, perkarane ono salah ben takok pengiran. Hah, sujud kok ngoteng, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut. Imam, lan imam yang diburu sebenarnya. Lah iya, cara fikih kan wajibu alal makmum mutaba'atul imam. Makmum wajib manut imam. Jadi asuben tak kok pengen. Ha salat cepet ra tumanina. Imam e Gusti. Kowe kan wajib manut imam. Hari wae takut. Imam, kenapa kok cepet permintaan pasar? Bebas isap. Lah imam sampe gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong ana ora lah trawe takok, sing cepet diun. Ora kok sing apik di. Cepet di. Wong ora teng lasem iku ana imam sepuh, lagi apik moro imaman Pak Fuad sing guri-guri. Waduh, kok bayi ku suwi. Sing guri-guri langsung loh kecewa de. Mestine imame ku rohen jebul wong sepuh. Wah, ojo-ojo, pindah-pindah. Kalau nanti saya ratau ngimak mitra wae. Ini perkara ini, kalau ya siap tanggung jawab. Jadi semakmum aja semakmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan. Jadi is muka-muka tanpa pengiran. Tapi sampean tak latih berpikir nubuah. Kudu latihan kang. Mau nangandil kulo. Ning dunia mampir ngumpi. Awak dia sedih lengkas ya mati. Misalnya umur paling rata-rata swidak bitung pulo. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud. Karena itu perintahnya Allah. Wasjud. Waktu arif kita ini di dunia disuruh sujud, orang dikon suge, orang dikon jabat, kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa, punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal suge melarat itu biasa lah. Si suge ben suge, si melarat benar. Tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga, kamu ngeluh perkara ora sepeda motor, perkara ora suge, teko eleke ngono. Berarti sujud itu merumis wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujud. Ya itu nubuah. Mana masyur. Nabi itu lagi banyak problem. Banyak problem. Iku Nabi itu melebu metu. Tako Aisyah. Kenapa ya Rasulullah? Bilal kok orang teko Bilal. Terus ketika Bilal adhan. Nah adhan Bilal kalau mau adhan notok Nabi. Untuk persiapan sholat. Nangis Nabi sumpeneng. Terus tanah waro wajuh. Tak ana hakit atu samsir. Nabi tu kau tak sumpah neng. Barek tak sumpah. Dudang Bilal solat tu seneng. Arif naya Bilal. Arif ngeke istirahat siro na ing sun ya Bilal. Yo Bilal lang solat cepat. Aku ke istirahat. Jadi Nabi tu nganggap solat itu istirahat. Mulanya masyur wa qurratu aini fi solat. Ketenangan jiwaku itu saat solat. Umate dah. Lagi muangan orang kental. Waduh. Orang kau jual sapa? Atiu biye saja. Ya tapi ora nabi wis ben ngene iki. Tapi cek bedane kakehan, maksud apa? Bedane iku kakehan. Nabi itu nak nyifati salat arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik sing nang arepe manis gurine bodoh. Itu kan tegangnya luar biasa nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang lebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko ni arifna ya Bilal terus sowenang. Ya udah kalau sholat itu in Nabi. Nyuwaman gitu nyuwaman. Saking nyaman nak maca 200 ayat kaya. Wani ge makmum Nabi, pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku sholat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedus, tak beleh, tak kelulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rokaat pertama. Ya jajan, disini kan ada jam, tes-tesan yang ada, gimana ini? Mulanya Nabi cara roh terawih model, wonokromo, model jejeran, model padahal wonokromo sudah sapi wis standar. Wong nek roh tawah ndi Blitar. Wah. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. 7. Wiu piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, ora mate Nabi Muhammad. Rumate Yusuf, sapa sing tukang nggo mobil Raja Bilqis iku? Asih bin Barqiya sing. Model kilat e. Nah kula wonten iki raja iku piye karepe piye iku piye. Tapi ya coba kritik saya, saya bisa orang. Tidak bisa dikomentari orang agak. Pitung menit. Pitung menit, pitu dibagi 20. Piro itu? Min piro itu? Pitu dibagi 20 piro? Dua agak nganti kan? Hah? Pitu dibagi, kan 20 rokaat, dibagi pitu. Hah? Sat, dua koma ya? Berarti per dua, per salam itu berapa menit? Kok ada lah kan? Satu menit tuh. Sak menit tiga rakaat ya. La Fatihah mau pirang huruf. Terlalu. Makmum Nabi lo seru, 200 rakaat. 200 apa ayat. Nabi yo enjoy wasik. Sing makmum ya asing padha pahame padha salae diame bar do sawenang bar salat mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fisal. Oh iku yo keren napa yo nek sahabat iseng jajal jajal mektoni sinten salate Nabi. Ah ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi Mas Banu sik tinggal ngopi cek suwi iku. Tapi nyata loh, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misalnya kowe nyaman misalnya Said Ali Zainal Abidin we. Itu beliau satu hari itu salat 1000 rakaat. Ketika ditanya, "Kenapa engkau salat 2000 apa 1000?" Kata beliau itu gini, "Tak jane aku pengen salat mau 2 rakaat." Ya 2 rakaat til. Bareng bar salat 2 rakaat, "Ya Allah, matur nuwun Gusti jenengan rezekeni salat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan. Jenengan nektir kula nikmati kesolehan, yen ku sujud teng jenengan. Kula syukur Gusti, takbir meneh takbir syukur, salat meneh 2 rakaat." Terus syukur meneh. Matur nuwun Gusti, wong wis ribet-ribet urusan dunia, urusan batil, urusan gento, kok jenengan nektir kula salat. Syukur salat meneh wis 6. Kulo ate jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan dadi bangku aku tahu. Aku tahu salat ranjarang itu dadi 100 rakaat. Pokoke sing penting wis tahu. Lalar apa di 1000 makome ra sampai sakmono. Tapi kan tahu. Maksudnya tahu enggak terencana. Enggak terencana salat 2 rakaat. Kok isek kangen pangeran tak tambahi, kangen meneh tak tambahi. Dan itu enggak plagiat artinya ora jarak kepengin keren guys, pokoknya seperti itu. Baleninnya ya ora iso kudu harus isek kudu bronto kok pangeran. Yo, terus keselain yang jinak gue bayar kan? Sewu, orang pulau gue. Tapi gue tak latih cara nenek mati sholat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati. Dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia pernah sujud. Dan itu identitas kita. Pemula nak soben pengumuman orang-orang masar. Dulu uang-uang, baduk ada cap sujud tuh orang. Maksudnya orang irengnya loh, maksudnya nur. Orang-orang ulama sindarani masalah baduk itu si, apa? Asar sujud itu apa? Ireng orang ireng buatan. Kabe ulama darani si mahum fi wujuhim min asari sujud itu podo bi ayat yaw mataral mu'mini inal mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Jadi anggar nur wajah itu ada nur berarti ini dunia sujud. Jadi orang masalah apa? Ireng orang ireng buatan. Itu masalah sajadah anak ini. Sajadah to, misalnya sujude suwilah nak sajadah wapi empuk menawa kita ora ngecap gitu. Kowe sing cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemku ape, kiai ning senenge aku. Mau aku cerita aku masalah sajadah, kok mrono mester banget. Oh, watu orang, wong hasud iku. Ndak artinya gini lho. Nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok sima hum fi wujuhim min atharis sujud yu'raful mujrimuna bi sima hum fa yu'khadu fin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Baduke ana nur berarti blek ning gerbong kiri. Kok baduke ana nur sima hum fi wujuhim min atharis sujud. dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu, kowe sujud kok kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indawo. Lha kulo nak sujud tuh tak nikmati tenan. Kulo nak sujud seweneng tenan. Senajan kulo arang-arang salat sunat, tapi sujud kulo niku kualitas A. Mergo tak nikmati tenan, matur nuwun Gusti jenengan negir kulo sujud. Ini identitas saya. Saman delok teng kene kitab Said Zabidi Senyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka, huwa mahiyatuka, huwa qauluka, huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu. Kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa enggak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud rabeta gak tumaknina. Itu apa-apaanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Itu disebut wala taronam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi gue kan ora. Waneh. Islam itu waneh. Aneh-aneh. Coro akal nubuah. Masih gimana ini coro akal. Wah, berhubung akal merah nubuah. Ya, segini kiwai urib segini. Wah, poso. Buka bareng muangan kok ada bad imsak. Waduh. Wah, kabe ibadah itu waduh. Berbuka iki asik-asik ke rokok kok ana adzan. Waduh. Oh, salate kok guri, bareng imam salam wis pawencing terus aduh, cek eling kolake ning omah. Lah ngono kok daftar wali. Entar aku sing kang inventarisir ra tak tampa yakin ra tak tampa. Ya tapi yo kowe mati Kanjeng Nabi, ya muga-muga disafaati. Engko aku tak sing matur, mumpun maklumi Nabi. Niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab wonten dugem pira-pira niku teng masjid traweh. Ngono hak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan. Bandingane dugem. Ampun bandingane putune jinan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh. Apik alhamdulillah. Dadi golek musa sing ringan. sing ra kelase wis ra usah ditiru no. Tapi setidaknya ngeten nggih, kula kan sering sinau kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Memang itu kitab fikih, artinya kitab fikih, tapi dikarang oleh imam yang masih orisinil. Dulu fikih zaman era Um itu ndak kayak fikih era sekarang. Fikih itu ya nikmati isek mek pangeran dulu. Sehingga kata Imam Syafi'i, bagaimana Anda ndak nikmati sujud? Nabi itu kalau mesti sujud sampai mengatakan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asbi wa azmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah telah sujud kepada engkau, wajah saya, darah saya, sum-sum saya. Itu sampai disebut, sajadalaka waj'i, wa sam'i kupingku, wa basori mripatku, wa mukhi sum-sumku, wa asbi. Asbi ya bongso sum-sum, wa poi bongso ngunun, wa syakri rambut ingsun, wa dami darah. Karena yang ingin kita sujud itu semuanya. Sampai disebut semua oleh Nabi. Saking asiknya, inginnya semua identitas yang pada beliau itu semuanya sujud lillahi wa rabbil alamin. Karena itu nanti yang jadi identitas. Saya ulang-ulang lagi, itu yang jadi identitas. Lah wong sing dadi identitas kowe saenake dhewe. Sujud traweh kok mok taltul iku cara ditok iku ya wong ben ketara bentuke. Dadi misale jenengem Ruhin, terus ngetoke ning kertas ora sik sithik iku mok kena eretok. Tapi nak sujud tem tenang, oleh masang ya tetep. Iku ketara tertulis Ruhin, ini bayangnya itu tok-tok di kelurahan itu. Stempel, ya stempel. Ada tulisan Ruhin. Terus buat tok kayak orang sujud pas traweh. Cerit, maling kena ereh tok. Engkau kena enek tok. Jadi pas ke matur pengiran, kalau nanti sujud, kustinti tulisannya. kan gak nemplek. Tapi nak sujudnya itu tenang, ditekan. Mulanya syaratnya sujud kan, ditekan kan. Lungge, tengene kita buta fikih syarat sujud anggota itu ma'ata hamulin yasir ditek tekan maring tekan tenang tumak nina maca subhanallah ping telu terus donga supaya rambut ben roko suwe-suwe tapi wis pokoke donga wis ditarik tertulis Ruhin kan jelas tapi nak sret kena ereto atau sret kena eneto iku terus mbok matur malaikat-malaik ini nate sujud ndi buktine ereto ora mesti kuwe iki inisial iki jenenge ora. Ya tapi nak traweh wong salat sunat wae ya ben ngono ben tetep ngono ae. Kula lam sale dhewe suwi ya keberatan kula lan. Tenan teng mriki nggih lumayan lah. Sing Blitar no sing masalah. Teng mriki umume teng mriki ya lumayan. Kula yen ati makmum teng ono krama nggih sae teng mriki nggih sae. Nak teng Blitar ape kula jajal. Kula pancen pas niku ya ape melok. Jajal. Tenan to orang TV-ne provokasi. Kan iso wae fitnah ya. Tapi kita era fitnah ya. Terus tangklet tanggone. Tenan nggih, nggih Gus tenan. Kula nate nderek bar iki. Wape Husnudzon malah mbok wara ya. Ya dadi kula suwon mbah berapa kadarnya kita pernah berpikir nubuah. Nggih napa pernah berpikir napa? Nubuah. Berpikir nubuah tadi misalnya kowe sering ngekeki kiai apa ngaturi habib utawa ngaturi wong yatim. Suatu saat cah yatim iki sugih. Rungokno nggih, cah yatim iki suke. Terus cah yatim iki suke lali kowe ngekeki wong liya. Kowe kudu bangga. Piye-piye kowe posisi ngekeki heroik. Kowe arep-arep berarti dadi pengemis. Kowe ikhlas bar mantan heroik saiki dadi pengemis. Mau perkara sing tau mbok rumat dadi wong kan lucu. Zaman saiki yatim larat kowe ngakak ngekeki dhuwit bareng saiki dadi wong sugih kowe njaluk. Kok ora isin bar heroik kok medun pangkat dadi pengemis. Tapi isinmu krana Allah Subhanahu wa taala. Iku carane berpikir nubuah. Latub tiru sodakotikum bilmani walada. Kan berarti akhirnya dia udah tundat. Cilik tak rumat, bareng dadi wong lali wong ngekeki wong liya. Iku jenenge kan tundat. Mestine ki tetep biasa saja. Nah soal kok Allah nedir cah yatim itu digerakno atine luwih eling kowe, lha iku jenenge rezeki min khaisu layah. Tasib kowe putus asa gak arepan blas, putus asa sama sekali gak tomak blas, terus cah yatim itu tahu diri ngekeki du, we yo tompo, tapi iku min khaisu layah. Tasib mergo kowe gak terlintas blas. Kaya aku ini misalnya mulang ruhin, kan aku ikhlas, suatu saat mau mati ruhin sugih, terus golek aku, Gus tak dik 10 juta. Kok aneh kan? Aku mau kaget mau yakin malah mati mau kok aneh tapi kan mih hasil layak tasib karena aku putus asa dikek ini putus asa lah aku buah ini jenis apa? Nah orang Ansor itu dilatih seperti itu sampai ketika kepemimpinan ba'da wafati Rasulillah wong Ansor pun gak untuk jabatan sih untuk jabatan wong muhajirin Abu Bakar ketua Umar wakil wong Ansor gak untuk belas ketika ada yang usul ayo kita minta jabatan dari mereka sing tua-tua ojo, kowe ngamalem kulillahi taala. Kene biasa dipimpin nabi, saiki ben dipimpin muhajirin. Wes lah sing kulino tawaduk biasa dipimpin tetep wae dipimpin. Kowe iso koyo wong Ansor? Gak iso. Mulane ora ana wong alim kecuali ana darahe wong Ansor. Zakaria Al-Ansori ku wong Mesir, dia menamakan diri Zakaria Al-Ansori. Imam Qurtubi yo Al-An sorry, mereka ketika orang Ansor tersingkir dari sekian jabatan, Nabi zaman Sugeng menghentikan Allahumma arhamil Ansor wa abna al Ansor wa abna abna il Ansor. Mereka Nabi tahu nanti orang Ansor itu tidak cakap mimpin, yang cakap itu orang Quraisy. Padahal Nabi utang jasa sampai orang apa? Ansor. Mulanya delalah, wong-wong top itu mesti ada darah Ansor. Mereka ikhlasi mbah-mbah. Termasuk Abu Ayyub Al-Ansori sebenarnya so turunan Salahuddin apa? Al-Ayyubi wong darah Ansor sedanten. Saat ini mboten Kang tambah berjasa, tambah ngerasa berhak mendapat imbalan. Berarti Anda berotak kapitalistik. Ngaji ne wae, ngaji ikhlas. Kelakuane gak ikhlas blas. Harus dilatih, dipaksa. Loh kula biasa ngomong be anak kula. Anak kula masih cilik, Hasan sering kula kandani. Nanti kalau kamu jadi orang ya biasa sama murid-muridnya bapak, anggap aja temannya bapak, jangan merasa berhak ya pak. Saya dulu ya dilatih bapak saya seperti itu, sama murid-muridnya bapak saya hormat, tidak merasa nuntut bapak. Karena bapak saya ngajar itu ikhlas, saya ikhlas. Nah soal ada yang tahu diri, ngamal itu urusan mereka, tapi itu kita sudah putus asa. Sehingga kalau mendapat itu kategorinya rizki min khaisu layah tasi. Tapi nak ketoma kan jangan pengemis ya. Lha iku nak kowe wis iso ngono berarti kamu menyingkirkan pikiran kamu demi pikiran nubuah. Lha iku wis nglakoni annabiyyu aula bil mu'minina napa min anfusihim. Jadi mendahulukan apa yang diajarkan nabi ketimbang yang diajarkan dirinya sendiri. Dan itu harus kita latih. Mulane fikih Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika digugat tadi, mani kalaupun suci itu lewat jalurnya uyah-uyah iku najis. Berarti mani mutanat. Kata Imam Syafi'i ndak. Senajan to cara kias ngono lah wong nabi ngitikan suci kita samikna wa tuanna. Paham itu berarti sana kadhi laisa li ahadin ba'da rasulillahi qaulun kalau nabi ngendikan siapapun ndak boleh berpendapat yang beda meskipun dawuh nabi nyulayani kias jali. Kias jali kias sing jelas. Wong karuan wong jalure uyah najis kok diliwati gak najis kan yo aneh cara kias kan. Yo aneh kan mestine melok najis, tapi nabi sing ngendikan wis pokoke samikna atau meskipun nyulayani kias jali. Ya wis. Malah enak ra najis. Nah, mengko ora mani najis kuwe yo. Najis lah. Soal kue mati di dusi, ku najis secara madzhab Malik mergo mati kaya sapi ku suci nak mati. Najis weh. Lah sebab berlogikane setiap mati ku najis. Tapi ketika wong syahid Nabi ngukumi gak usah didusi ya sami nak baton. Nah, suara usah berengkel. Jadi paham. Ku paham tenan to, Bro. Pokoke muni paham ben gurune seneng paham. Ke muni ora paham mergo jujur nyusana guru. Muni paham bodoni. Nyusana paham. Maksudnya paham nek iku penting misal balik ke ora utuh. Jadi orang aku tu faham detail, faham nak ni aku penting. Serarah detail-detail lah. Boleh tahu kerumun, nama tahu kerumun. Ya, yuhaladina manuhe elengile wong sing iman. Uskuru ilmu sirokabe nikmat tawe ini mati awan nikmat ariku mengatasi sirokabe. Kalau nu gada kitab Musnad Ahmad ni, ni rumah noni. Kalau gada kitab nama Musnad Ahmad, Imam Ahmad itu satu-satu ni ulama sing nate di penjara lama gara-gara dipaksa darani Quran nama makhluk ni. Quran nama makhluk. Singkat cerita itu, ini cerita ya, betapa nubuah itu terwarisi. Musnad Ahmad kitabnya 14 jilid. 14 jilid itu sak jilid ini itu besar sekali. Kalau Bukhari kan jilidannya kecil-kecil, itu mau papat. Kalau Bukhari yang meriang, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Jilidannya gede-gede. Itu disik zaman Imam Ahmad Sugeng, kertas disik kan gede-gede. Terus nulis yang disik gede-gede, itu dimotong-tong rakuat. Saya kan tulisan kan jilid-jilid. Rian itu kertasnya sak meja-meja gitu nih, kan. Terus tulisan itu ya. Kayak dalam film Cina lho. Tulisan kan gede-gede. Imam Ahmad itu ini tak warai zaman. Beda ya. Saking lamanya meriwayatkan sunnah Rasulullah itu otak beliau, cara berpikir beliau, hati beliau itu ya persis Nabi. Ya tentu persis orang Nabi ya, paling ya seperti itu, tapi hebat lah pokoknya. Dia itu ada pengumuman. Siapa saja yang mengatakan Quran itu qadim maka akan dibunuh. Semua ulama sudah dibunuh banyak zaman itu. Sudah banyak yang dibunuh, dieksekusi mati. Imam Syafi'i milih tindak Mesir, melarikan diri. Dibangkok di patah ini ora iso mulang satu ini. Ahmad bin Hanbal itu ada penasehatnya itu bilang gini. Ya Ahmad, kamu ini imamnya orang, jangan mati. Mendingan ngakali muni apa? Makhluk atau hadis yang penting selamat. Waqad qala ta'ala wa taltulku bi aidikum ilat tahluka. Yang anda ini ya orang pinter. Allah sudah menghentikan bahwa seseorang enggak boleh menjatuhkan diri dalam kehancuran. Sajane masuk akal, wis sadok bodoni lah, kowe muni Quran iku hadis utawa makhluk. Jari Imam Ahmad takok ngene mbek penasihati. Ya koncone lah kados kula mbek jenengan kanca. Temannya ditanya gini. Jika saya mengatakan Quran itu makhluk atau Quran itu hadis, kemudian lihat itu orang sebanyak itu ribuan orang di depan Khalifah Ma'mun mencatat bagaimana komentarnya Imam siapa? Ahmad. Karena kerajaan dulu kalau mentakzir orang itu di depan umum memang aturannya gitu. Yang sekarang melakukan itu ya Aceh. Aceh itu kalau ada orang pacaran atau perempuan ketat itu kan dicambuk. Nyambuknya di depan umum apa enggak? Di alun. Memang aturan hukum Islam sebenarnya seperti itu. Jadi hukuman supaya fair itu di depan umum. Makanya disebut wal yasyad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Paham ya? Jadi aturannya memang azaniyat wa zani fajlitu kula wahidin min humami atajal dahwala takhudkum bihima ra'fatun satu seh wal yasyad adabahuma ta'ifatum minal mumin. Jadi kalau ada takzir harus ada apa sekelompok orang yang menyak. Makanya kayak di Arab Saudi kalau ada kisos apa kan yang masjid kisos ya di teras. Karena memang supaya ada apa? Saksi. Nah yang mirip benar itu Aceh. Aceh itu kalau mencambuk orang pacaran di alun-alun apa kan nyambuknya kan di depan masjid terus di podium kan disaksikan orang banyak. Karena kalau ndak nanti kong kali kong mlebu jerut kayak duit as muni ditakzir aman. Dupe ngarep-ngarepake kan gak iso kok. Singkat cerita semuanya nunggu. Ahmad bin Hanbal tanya, "Haula, mereka itu para pencatat omongan saya. Udilluhum am amutadunahum? Apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk?" Saya ulang lagi. Udilluhum maksudnya audilluhum apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk hanya demi keselamatan satu nyawa yang bernama Ahmad. Penasihatnya mulai ngeber, jangan balatudilluhum, bahkan kamu jangan menyesatkan. Akhirnya Imam Ahmad itu mantep, aku milih mati daripada aku salah omong wong sesat kabeh darani Quran itu napa makhluk. Ya ning perjalanan itu ketemu maling, maling ya nabi ya kadang. Malingnya aku lucu. Ya macam hidayah itu kadang ya untuk maling barang, maling kaulane pangeran. Ya Ahmad, ngadani ini lucu. Ya maling jan preman maling. Ya Ahmad jare. Kowe rak jare wong sing terkenal alim iku. Hakada qalu. Yo kata orang-orang sih aku wong alim. Malah orang muni yo hakada qalu. Ya mereka ngomentari saya aku alim-alime wong. Hakada qalu mereka mengatakan demikian. Kowe tak critani. Aku iku maling. Wah digepuki polisi iku ora ketung 1000 wae piro. Tetep tak pertahankan. Padahal aku bodoni yo maling tenan, tapi demi aku bodoni wae sanggup dijilid ping 1000. Kowe demi hak buang kuwi ora kuat. Kiciper kok gak maling. Wah metu kambal tambah semangat, semangat siap dicambuk mereka maling wae demi badil. Wani aku demi hak kok gak wani. Malinge yo preman. Aku biasa bodoni. Ora maling tapi ngaku ora maling. Dituthuki terus ben ngaku tetep ora ngaku. Padahal demi batil, mosok jenengan demi hak rawani. Mulane kata Imam, ketika dia dicambuki bahkan ada dua unta yang satu bawa kaki satu, yang satu kaki satu berjalan berlawanan, Ahmad bin Hanbal pingsan. Setika sadar dibegitukan lagi berkali-kali pingsan lagi. Ahmad bin Hanbal jare lam azal qaulu zalika sarik yu'allifuni aku iku ora gingsir-gingsir ndongakno maling iku. Mergo kata-katane iku mengiyang-iyang ning ati benen. Dadi Ahmad bin Hanbal pasti penjara sing dieling-eling nasihate maling mau piye gitu. Lam azal atarohamulahu Sulaiman bin Hanbal aku ora gingsir-gingsir ndongakno maling mau. Cek mandine kalimate. Mula malingnya baru sudah diwali, mereka didongakno Ahmad bin Hanbal. Nah ini seperti ini itu sudah nubuah. Nak nuruti fikih formal, saya ulang lagi, nuruti fikih formal, Ahmad bin Hanbal boleh bodoni. Mereka ada ayat, wala tulku bi'aidikum ilah dahluka, jangan jatuhkan diri kamu pada kerusakan. Padahal dia jelas kalau mengatakan Quran Qadim, dia dipenjara, dia dibunuh. Tapi kata Ahmad bin Hanbal, tapi kalau saya mengatakan, kemudian orang mengikuti fatwa saya dan dikira benar, maka udhilluhum, saya menyesatkan mereka. Apa saya harus menyesatkan mereka? Kata penasihatnya, ya sudah. Tafadhol ya Ahmad. Akhirnya malah Ahmad milih mati. Lagi jenenge wong keramat, bareng disiksa berkali-kali gak mati. Pas jeda 3 hari, khalifahnya mati. Khalifahnya mati, diganti khalifah yang sangat menghormati Imam Ahmad. Barang menghormati dia ini didadekno qadil qudud dikai duwe dikai penghormatan duwe cara saiki miliatan. Ahmad bin Hanbal gentenan nangis. Ya Allah, apa seperti ini engkau memperlakukan kekasih kamu? Ternyata balak dihormati luwih gede kula riyen disiksa pun kiat. Tapi apa saya kuat disiksa di duwe? Akhirnya ditolak. Ya Allah, saya kuat menerima siksaan itu demi engkau. Masa saiki dikonversi dadi duwe? Menolak juga, menolak di penjara mergo muhadiyah, jadi penjara pembindu ini. Nak kue kan gak barokai, barokai. Maksud dua is barokai, barokah mbahmu. Orang dulu karena mereka itu nubuah, nubuah itu disiksa yo fitnah, duit yo fitnah. Nak kue kan gak nubuah, disiksa loro, duit empuk. Wis pokoknya. Ya tapi ora apa-apa, wong kue Imam Ahmad bin Hanbal, ben sing bener ya sing ngono-ngono iku. Mane ulama-ulama ngendikan Ahmad bin Hanbal hujjati fima baini wa bainallah. Kulo alhamdulillah termasuk gada kitab Ahmad bin Hanbal kata. Jadi kitab Musnad Ahmad itu regane 2.700.000. Niku kula gada kali karena saya diadat kitab niku dua percetakan, dua penerbit. Kuatir kula kalau satu penerbitnya ada masalah, saya bisa mengakses penerbit yang apa? Berbeda. Misalnya kalau naskahnya kurang apa? Jelas atau ada masalah. Kan kadang ada masalah, kok ngene tenan ta ora terus mungkin di naskah lain ndak. Kue Arba'in Nawawiyah mudi sak naskah padahal regane 5.000. Apalagi kayak Ikhya, saya Ikhya itu punya berapa ya? Cetakan Toha Putra lokal punya, DKI Darul Kutub Ilmiah punya, cetakan Darul Hadis Al-Qahirah punya. Semakin kita pinduk sama lah punya banyak cetakannya. Karena tadi jagani kalau ada salah naskah atau ada beret atau apa yang enggak jelas, saya bisa ngakses. Al-Quran ya juga sama seperti itu. Makanya dulu ada Mushaf Utsmani itu sampai 4, ila sampai 7. Terus jadi kiro'ah apa? Sab'ah. Karena ya tadi, logika lughat itu kan beda-beda. Dan itu kita butuh. Misalnya, Nusron ada yang apa? Busron. Ya maknanya sama. Tapi kan naskahnya memang enggak masalah itu. Secara lughat memang seperti itu. Dan Nabi memang membolehkan dibaca dengan 7 apa? Cara. Kue kober itu. Karena saya pengagum Imam Ahmad. Karena itu otaknya, pikirannya, mentalnya sudah nubuah. Pikiran dia paling ketika saya heroik di dunia itu adalah kenangan terbaik saya saat saya di akhirat. Nah, menurut saya sekarang yang paling mudah itu kan sujud.